mata, buka hati, buka mata hati kasih. Tolong baca, tolonglah dibaca, lihat tulisan ini. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan kau pahami. Tiap kata, setiap baris kata, ini permintaan hati. Aku tak butuh kata I love you. Aku tak butuh kata I need you. Yang ku mau datangi ayahku. Katakan ku kan lamar putrimu. Sudah cukup darimu I love you. Sudah cukup darimu I need you. Yang ku mau datangi ayahku. Katakan ku kan lamar putrimu. Alasannya apa lagi? Lamar aku, lamarlah diriku. Tak cuma I love you. Aku tak butuh kata I love you. Aku tak butuh kata I need you. Yang ku mau datangi cukup.